فقال لم أنسى ولم تقصر فقال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر متفق عليه واللفظ للبخاري وفي رواية لمسلم صلاة العصر. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan salat dua rakaat dari salah satu salat yang dilakukan di waktu petang. Kemudian beliau salam. Setelah itu, beliau bangkit menuju salah satu kayu di bagian depan masjid. Kemudian beliau menaruh tangannya di atasnya. Pada waktu itu, yang salat bersama beliau di antaranya adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Namun keduanya merasa tidak enak untuk berbicara dengan beliau. Para sahabat yang lain pun keluar dengan cepatnya sambil berkata, "Salat telah dikasar." Pada saat itu juga ada seorang yang biasa dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Zulyadain, karena kedua tangannya berukuran panjang. Ia berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah tadi engkau lupa atau memang salatnya dikosor?" Beliau menjawab, "Aku tidak lupa dan salat juga tidak dikosor." Kemudian Zulyadaini berkata, "Kemudian Zulyadaini berkata sebenarnya engkau telah lupa." Maka beliau salat dua rakaat lalu salam. Kemudian beliau bertakbir dan sujud seperti sujud biasanya atau lebih dari biasanya. Lebih lama dari biasanya. Kemudian beliau mengangkat kepalanya lalu bertakbir. Kemudian beliau meletakkan kepalanya dan bertakbir. Lalu sujud seperti biasanya atau lebih lama dari biasanya. Lalu beliau mengangkat kepalanya, kemudian bertakbir. Muttafaqun alaih, lafaz ini adalah lafaz Imam Bukhari, sedangkan di dalam riwayat Imam Muslim, di dalam sholat asar. Baik, kita pelajari hadis ini. Poin yang pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Dan beliau adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah. Dan nama asli beliau yang sudah sering kita sebutkan yaitu Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi rahimahullah radhiyallahu anhu. Dan beliau adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahli hadis, ahli fikih dan ahli penghafal hadis, bahkan ahli hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam secara mutlak dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dan beliau masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah pada peperangan Khaybar. Kemudian semenjak itu beliau senantiasa melazimi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan akhirnya menjadi sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau wafat pada tahun 59 Hijriah. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang yang sangat gigih agar ibunya masuk ke dalam agama Islam. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa salah satu hal yang patut dicontoh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah bersemangat untuk memberikan petunjuk dan mengajak kerabat terdekat agar masuk dalam agama Islam. Yang akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berdoa kepada Allah, "Allahumma hdi umma Abi Hurairah." Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada ibu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Akhirnya ibu Abu Hurairah radhiyallahu anha pun masuk dalam agama Islam setelah sebelumnya menghina, merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa sekali lagi Abu Hurairah yang patut kita contoh salah satunya adalah semangatnya beliau mendakwahi kerabat-kerabatnya terdekat. Kalau seandainya kita mempunyai orang tua, maka kita ajak kepada agama Islam yang benar, kepada sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita mempunyai kakak, adik, paman, bibi, kemudian sepupu, ponakan, maka kita ajak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang paling terdekat. Paling terdekat dahulu lebih didahulukan dibandingkan kerabat-kerabat lainnya. Kemudian termasuk pelajaran yang kita bisa ambil dari seorang Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah kesabaran Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam menuntut ilmu agama. Harus sabar dalam menuntut ilmu agama. Kalau seandainya datang malasnya, maka berusahalah melawan dengan tetap hadir. Walaupun misalkan di majelis ilmu dia belum benar-benar hatinya nyangkut, yang penting hadir. Sehingga benar-benar nanti kebosanan dia, kemalasan dia hilang. Karena kadang, ya, Anda lihat saja kawan-kawan Anda yang dulu ngaji Bulughul Maram, bahkan mungkin ada yang ngajak ngaji Bulughul Maram. Sekarang tidak ada lagi wujudnya. Entah ditelan bumi di daerah mana, ya. Sudah berapa tahun tidak hadir misalkan, padahal dia dulu yang ngajak kita untuk hadir ke majelis ilmu. Maka harus sabar dalam menuntut ilmu agama. Lihat cerita yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar tentang sabarnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam menuntut ilmu dan melazimi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apalagi kadang-kadang sebagian orang menuntut ilmu gurunya kadang membosankan, gurunya kadang penyangitan, gurunya kadang macam-macam. Bermacam-macam jenis watak sang guru. Maka pada saat itu gurunya kadang-kadang pelan, gurunya kadang-kadang penjelasannya kurang bisa dipahami dan misal macam-macam. Lihat dijelaskan oleh Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah, aslama Abu Hurairah radhiyallahu anhu 'ama Khaybar wa syahidaha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma lazimahu wa wadhaba 'alaihi raghbatan fil 'ilm radiyan bi syab'i batnihi fa kanat yaduhu ma'a yadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana yaduru ma'ahu haitsu dar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk pada tahun peperangan Khaybar pada tahun ke-7 Hijriah, 3 tahun lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian beliau ikut perang Khaybar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan selalu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena menginginkan untuk menuntut ilmu. Dan beliau lapar, beliau rela dengan lapar perut. Dan kadang-kadang tangan beliau bersama tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke mana pergi. Wa kana min ahfadhi ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling hafal hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yahduru ma la yahduru sa'irul muhajirin wal ansar. Dan beliau hadir di majelis yang tidak dihadiri oleh seluruh kaum muhajirin dan ansar. Artinya tidak semua kaum muhajirin dan ansar hadir pada saat itu. Bistighalil muhajirin bitijarah wal ansar bihawaijihim. Disebabkan kaum muhajirin mungkin sibuk dengan perdagangan dan sebagian kaum ansar sibuk dengan hajat mereka. Waqad syahida lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annahu harisun 'alal ilmi wal hadis. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang telah bersahadat, bersaksi bahwa Beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling semangat untuk menuntut ilmu agama. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi man asyaddun nasi man as'adun nasi bi syafa'atika ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, siapa yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Laqad alimtu annahu la yas'alu an hadza ghairuka li hirsika 'alal 'ilm." Sungguh aku mengetahui bahwa tidak ada yang bertanya tentang hal ini selain engkau wahai Abu Hurairah radhiyallahu anhu, karena saking semangatnya engkau menuntut ilmu agama. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari seorang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan sholat dua rakaat. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, yang dimaksud dengan sholat dua rakaat di sini adalah sholat asar dalam riwayat Imam Muslim. Ya, melakukan sholat dua rakaat. Nabi Muhammad SAW pernah melakukan sholat dua rakaat dari salah satu sholat yang dilakukan di waktu petang. Maksud dari salah satu sholat yang dilakukan di waktu petang, ya, di sini adalah sholat asar. Jadi yang dimaksud dengan dari salah satu sholat yang dilakukan di waktu petang adalah sholat asar. Dan di dalam riwayat-riwayat yang lain ada yang menunjukkan bahwasanya dia adalah sholat isya. Dalam riwayat yang lain menunjukkan bahwasanya dia adalah sholat isya. Akan tetapi yang benar adalah sholat zuhur. Sholat asar. Di dalam riwayat Bukhari disebutkan sholat zuhur. Jadi di sini ada berbagai macam penambahan riwayat. Yang dimaksud dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan sholat dua rakaat dari salah satu sholat yang dilakukan di waktu petang. Salah satu sholat yang dilakukan di waktu petang dalam riwayat Muslim adalah sholat asar. Dan salah satu sholat yang dilakukan di waktu petang dalam riwayat Bukhari adalah sholat zuhur. Yang penting antara asar atau zuhur. Antara dua itu. Bisa asar, bisa apa? Bisa zuhur. Tapi Ustaz, kenapa zuhur di waktu petang? Karena sebagian orang menganggap bahwasanya waktu petang itu adalah ketika matahari sudah berada di atas telapak, tepat di atas kepala kita, kemudian dia menggelincir ke kanan. Dia menggelincir ke barat. Nah, itu sudah menunjukkan waktu apa? Petang. Paham ya? Paham ini? Jadi yang dimaksud salah satu sholat yang dilakukan di waktu petang, maksudnya adalah salah satu sholat yang dilakukan di waktu zuhur atau asar. Dilakukan waktu zuhur atau asar. Dan beliau waktu itu sholatnya dua rakaat, padahal sholatnya zuhur atau sholat asar. Cuma dua rakaat sholatnya, ya. Padahal waktu itu aturannya sholatnya berapa rakaat? Empat. Kemudian beliau salam, maksudnya salam dari sholat. Setelah itu beliau bangkit menuju salah satu kayu di bagian depan masjid. Yang dimaksud kayu di sini, ahibati hafizakumullah, adalah pelepah kurma. Yang dimaksud kayu di sini adalah maksudnya pelepah kurma yang ada di bagian depan masjid. Kemudian beliau menaruh tangannya di atasnya, jadi seperti ini. Ini saat pelepah kurma, beliau letakkan tangan di situ. Pada waktu itu, yang sholat bersama beliau diantaranya adalah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Sebelumnya, kemudian menaruh tangannya di atasnya. Maksudnya di sini adalah seakan-akan beliau sedang marah. Dalam beberapa riwayat, seakan-akan beliau sedang marah. Makanya dijelaskan oleh para ulama rahimahumullahu taala, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitab Fathul Bari, yushbihul ghadban fi inqibadhihi wa tashwi wa tashawwusi fikrihi. Seperti orang yang sedang marah di dalam terengah-engahnya, kemudian pikiran yang sedang meluap-luap. Kemudian Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab menjelaskan, wa ka'anna hadha wallahu alam min ajli nuqsani salatih. Dan seakan-akan ini disebabkan karena kurangnya sholat beliau tadi. Jadi beliau pun merasa gitu. Seakan-akan kurangnya sholat beliau tadi. Ini penyebab pertama. Kenapa beliau sampai memegang itu dan seakan-akan beliau dalam keadaan marah. Penyebab yang kedua, au annahu kana fi hali salatih. Atau seakan-akan beliau di pas waktu lagi sholatnya masyghulul bal, sibuk pikirannya, bi amrin au jabalahu dzalikal ghadab, dengan sebuah perkara yang menyebabkan beliau marah. Jadi pas lagi sholat beliau ada sesuatu yang menyebabkan beliau marah. Makanya beliau setelah sholat memegang pelepah kurma tadi. Dan itu yang menyebabkan akhirnya beliau sholatnya dua rakaat. Nah, ini dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan ini tidak benar, masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatnya seperti itu, ya kita cuma menukil dari Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali, ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Yang jelas seperti itu. Beliau setelah selesai salam, beliau pergi ke sebuah salah satu kayu di depan masjid, kemudian beliau menaruh tangannya di atasnya. Seakan-akan beliau sedang marah. Apa sebabnya? Allahu a'lam. Tapi dijelaskan oleh para ulama seperti itu. Pada waktu itu yang sholat bersama beliau diantaranya adalah Abu Bakar dan Umar. Artinya para sahabat Nabi sholat bersama beliau. Dan yang ada diantara sahabat Nabi Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Namun keduanya merasa tidak enak untuk berbicara dengan beliau. Bukan tidak enak nih, bukan masalah enak tidak enak. Ini terjemahannya kurang kalau menurut saya. Namun keduanya merasa enggan atau sungkan lebih tepatnya. Sungkan untuk berbicara dengan beliau. Kalau sungkan pun juga kurang tepat. Apa kalau ada orang di depan kita yang kita hormati, kita susah untuk berbicara, itu apa? Segan. Ya, segan. Ya, segan. Namun keduanya merasa segan untuk berbicara dengan beliau. Ya, karena bahasa Arabnya itu fahaba. Kedua-duanya Abu Bakar dan Umar menganggap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai haibah, mempunyai wibawa. Nah, semestinya seorang murid kepada gurunya pun seperti itu. Ya, mempunyai wibawa. Guru itu di depannya berwibawa di depan sang murid. Makanya beliau berdua segan untuk berbicara dengan beliau. Jadi arti tidak enak itu mungkin digarisbawahi, yang kita kuatkan adalah apa? Segan. Hal ini disebabkan kenapa? Karena saking hormatnya kedua sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini radhiyallahu anhu. Saking mengagungkannya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Ya, paham ini? Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali, saya bacakan di sini. Inna mahaba Abu Bakar wa Umar takliman Nabi sallallahu alaihi wasallam li syiddati ma'rifatihima bi 'azamati wa huquqihi. Sesungguhnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu segan berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena sangat mengenalnya Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu tentang keagungan dan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pengenalan yang kuat tersebut terhadap pribadi Rasulullah mengkonsekuensikan kekuatan keseganan. Kekuatan penghormatan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini patut adab yang kita perhatikan terhadap guru-guru kita. Kalau ada guru-guru kita salah, manusia, tempat salah dan khilaf. Tetapi jika kita ingin memberi nasihat, maka dengan nasihat yang baik. Salah satu nasihat yang baik dan mudah diterima adalah tatkala seseorang sendirian, berduaan, dan tidak di depan umum. Di zaman sekarang mungkin dia sendirian memberi nasihat. Kemudian terjadi percakapan antara dia dan gurunya melalui WhatsApp, SMS. WhatsApp-nya disebar. Sama saja. Ya, ini sama saja. Maka harus seorang murid menghormati orang yang memberikan ilmu kepadanya. Sebagaimana Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum sangat menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian namun keduanya merasa enggan untuk berbicara dengan beliau. Para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang lain pun keluar dengan cepatnya sambil berkata, "Salat telah diqasar." Haibati hafizakumullah taala, yang dimaksud dengan keluar dengan cepatnya maksudnya adalah mereka keluar bersegera setelah sholat. Ya, bersegera setelah sholat keluar dari masjid. Kemudian mereka mengatakan sholat telah diqasar. Perkataan sholat telah diqasar maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengqasar sholat. Karena mereka mengenal bahwa sholat di waktu petang, baik zuhur atau asar, itu 4 rakaat. Dan maksud sholat telah diqasar, Allah telah mengqasar sholatnya. Karena waktu itu zaman turunnya wahyu. Zaman wahyu diturunkan, hukum kadang diangkat, kadang ditetapkan, kadang diangkat, kadang ditetapkan. Ya. Nah, di dalam riwayat Bukhari, kalau ini kan di situ disebutkan salat telah diqasar. Di dalam riwayat Bukhari, pertanyaan, "Aku syaratis salah, apakah salat telah diqasar?" Jadi kalau ini kan para sahabat saling berkata satu dengan yang lainnya, "Oh, salat telah diqasar." Tapi dalam riwayat Bukhari ada tambahan, "Apakah salat diqasar?" Nah, ada pertanyaan. Di sini ada dua riwayat seperti itu. Yang jelas para sahabat Nabi mengira bahwasanya sholat telah diqasar, baik sholat zuhur ataupun sholat asar sesuai dengan riwayat yang sudah kita sebutkan tadi. Pada saat itu juga ada seorang yang biasa dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Dzul Yadain, karena kedua tangannya berukuran panjang. Ahibati hafizakumullah ta'ala, dari mana kita tahu bahwa karena kedua tangannya berukuran panjang? Itu kan antum lihat buku antum, di situ penerjemah, dalam tanda kurung penerjemah. Berarti itu kan jadi penerjemah. dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang lain yang berbunyi begini, wa fil qaumi rajulun fi yadihi tur. Di tengah-tengah orang tersebut ada seseorang yang tangannya panjang. Jadi memang disebutkan. Ya. Kalau dalam buku antum kan buku terjemahannya itu ada tanda kurung, itu dari penerjemah. Ya, tapi memang ada riwayatnya seperti itu. Bahwasanya ada di tengah-tengah para sahabat waktu itu seorang lelaki yang tangannya panjang. Makanya disebut oleh Nabi Dzul Yadain, seorang yang bertangan panjang. Dan ini menunjukkan bahwasanya boleh memberikan sifat untuk seseorang agar dikenal. Ya, agar dikenal. Asalkan sifat tersebut tidak tercela. Ya. Kalau seandainya sifat tersebut tercela, maka tidak diperbolehkan. Misalkan ngarannya Udin. Ya. Kemudian disebut Udin Latupan. Karena berjual latupan. Nah, ini dijauhi karena artinya tidak bagus. Ya. Mendingan kalau Udin Latupan, kalau Udin Togel. Ya. Nah, ini tidak boleh. Namanya Hidayat misalkan. Dipanggil Ayat. Ayat apa gitu ya. Ini tidak diperkenalkan kalau seandainya sifat tersebut adalah sifat yang buruk. Jadi untuk ta'arif boleh. Dzul Yadain. Orang yang memiliki dua tangan panjang. Untuk ta'arif. Seperti misalkan ada seorang perawi namanya Al-A'raj. Al-A'raj itu artinya seorang yang pincang. Dan ini bukan tanabazu bil alqab. Bukan menjelek-jelekan dengan gelar. Bukan. Tapi untuk ta'arif, pengenalan. Ini kalau ditanya, mana gerang orangnya? Tuna, nang putih tuha tuh. Ya, nah berarti itu kulitnya seperti itu. Mana gerang orangnya? Tuna, nang endek. Boleh untuk ta'arif. Tapi kalau untuk menjelekkan tidak diperbolehkan. Nah dulu ada orang yang bernama Al-A'raj, Al-A'mash. Al-A'mash itu matanya cacat. Dan nama asli beliau Sulaiman bin Mihran Al-A'mash, seorang perawi hadis. Ya. Banyak sahabat perawi-perawi hadis yang mereka itu diberikan gelar. Nah, sekali lagi ini boleh memberikan gelar untuk ta'rif. Untuk apa? Untuk ta'rif. Mana genang orangnya? Nang tukang ojek tuh nah. Nah itu untuk ta'rif boleh, bukan untuk tanabaz bil alqab. Untuk saling menjelek-jelekkan dengan gelar. Maka itu boleh. Kemudian, dan nama asli beliau siapa? Al-Khirbaq bin Amr. Nama aslinya Al-Khirbaq bin Amr. Kita lanjutkan. Ia berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah tadi engkau lupa atau memang sholatnya dikosor? Jadi dua pertanyaannya. Wahai Rasulullah, sholat petang ini, zuhur atau asar tadi, engkau memang lupakah sehingga sholatnya dua rakaat, ataukah memang sholatnya dikosor? Ya, maka hibati hafizakumullahu taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku tidak lupa dan juga tidak qasar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menafikan lupa dari dirinya karena beliau mengira bahwasanya beliau menyempurnakan salatnya. Dan beliau menafikan salatnya tidak diqasar karena beliau tetap yakin hukum salat zuhur, salat asar tetap 4 rakaat, tidak berubah. Ya. Jadi beliau waktu itu yakin. Nah di sini nanti terdapat pelajaran. Kalau imamnya yakin, apakah makmumnya mengikuti? Kalau imamnya yakin bahwa dia masih 4 rakaat, tapi itu sudah yang 5 rakaat. Zuhur tapi 5 rakaat. Imamnya yakin bahwa masih 4, sedangkan makmumnya yakin imam itu lima, apa yang harus dikerjakan? Nah, nanti kita akan bahas. Yang jelas di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakin bahwa sholat beliau telah sempurna, beliau tidak lupa. Dan sholatnya pun tidak dikosor. Ya. Bisa dimaklumi sampai sini? Nah, silakan azan dulu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة Kita lanjutkan. Jadi tadi Dzul Yadain namanya siapa? Al-Khirbaq bin Amr. Dan beliau dari keturunan Sulaim. Keturunan Sulaim. Baik. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku tidak lupa dan salat juga tidak dikosor." Kemudian Dzul Yadain berkata, "Sebenarnya engkau telah lupa." Nah, ini ditekankan oleh Dzul Yadain, "Wahai Rasulullah, engkau telah lupa." Tetap Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap beliau sesuai dengan pendirian beliau bahwa saya tidak lupa dan salat tidak dikosor. Makanya kemudian dalam riwayat Abu Daud beliau bertanya kepada sahabat yang lain, "Asadaqa Dzul Yadain?" Apakah benar yang dikatakan Dzul Yadain? Karena beliau merasa beliau sudah sempurna salatnya. Maka ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sebagai manusia juga lupa. Ya, tapi ingat, beliau tidak lupa di dalam penyampaian syariat. Nah, itu batasan yang harus kita ingat. Beliau sebagai manusia, beliau lupa. Bahkan beliau yakin beliau tidak lupa, tapi sebenarnya lupa. Sampai-sampai beliau menekankan kepada para sahabat yang lain, "Ini Dzul Yadain benar enggak? perkataannya menyatakan saya lupa. Karena beliau yakin beliau tidak lupa. Maka ketika para sahabat mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Benar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau salat 2 rakaat lalu salam. Ya. Kemudian beliau bertakbir, nah ini menunjukkan bahwa beliau nambah 2 rakaat. Padahal udah ngomong. Ya. Udah ngomong. Ini menunjukkan bahwa tidak mengapa kalau seandainya sudah terjadi pembicaraan. Misalkan ada orang yang tadi kurang sholatnya. Kemudian kita ingatkan. Mas, pian kurang tadi pinanya. Habis itu, bujur kah? Berapa rakaat kurangnya? 2. Mbah itu berkenalan di mana pian rumahnya? Ah ini gak bisa waktu itu. Ya karena terputus banget sholatnya. Adapun hanya sekedar berbicara untuk pembicaraan sholat, kemudian Nabi langsung menambah 2 rakaat tidak mengapa. Tapi kalau sudah pembicaraan di luar, terlalu jauh, ya orang sudah makan bakso misalkan, kemudian ini nggak bisa ditambah, harus diulang. Tapi kalau seandainya baru, bahkan Nabi Muhammad SAW melakukan beberapa perbuatan, beliau setelah sholat ke depan memegang, kemudian setelah itu baru keluar, baru setelah itu ngobrol dengan para sahabatnya. Ngobrol yang tadi dikatakan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Aku setelah diberitahu dan akhirnya beliau yakin bahwa beliau kurang, baru beliau sholat, bertakbir. Beliau tidak mengulang dari awal, cuma menambah 2 rakaat tadi. Nambah 2 rakaat tadi. Pahamin sampai sini? Nambah 2 rakaat lalu beliau salam. Nah, sujud sahwinya kapan? Maka kemudian beliau bertakbir. Setelah salam, bertakbir. Allahu Akbar. Dan sujud seperti sujud biasanya. Atau lebih lama. Nah, ini menunjukkan bahwasanya beliau membaca bacaan di dalam sujud sahwi. Ya, karena lama, tidak mungkin diam. Menunjukkan bahwasanya di sujud sahwi pun boleh membaca doa. Pada sujud sahwi pun boleh membaca doa. Dari biasanya, ya atau lebih lama dari biasanya. Kemudian beliau mengangkat kepalanya lalu bertakbir, Allahu Akbar. Ya. Kemudian beliau meletakkan kepalanya lagi dan bertakbir, lalu sujud seperti biasanya atau lebih lama dari biasanya. Nah, sujudnya berarti 2 kali. Lalu beliau mengangkat kepalanya kemudian bertakbir. Ya. Nah, ini. Ahibati hafizakumullah. Muttafaq alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim sahih. Lafaz ini adalah lafaz Bukhari. Maksudnya yang kita baca tadi adanya di dalam sahih Bukhari. Tetapi riwayat yang semisal pun dibaca oleh apa disebutkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya As-Sahih. Makanya disebut muttafaq alaih. Hadis yang disepakati oleh Abu Bakar oleh Imam Bukhari dan Muslim untuk meriwayatkannya. Sedangkan di dalam riwayat Muslim ada tambahan di dalam sholat asar. Nah ini tambahan begini, ini kebiasaan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, penulis kitab kita ini. Dan ini menunjukkan luasnya ilmu beliau terhadap ilmu hadis. Dan tambahan-tambahan riwayat ini semakin menerangkan kepada kita kisah hadis secara lengkap. Oh ternyata sholat asar. Tapi kadang tambahan riwayat ini ditambah lagi dengan tambahan yang lain. Terjadi dalam tambahan riwayat Bukhari, sholat zuhur. Jadi yang dimaksud dengan sholat yang dilakukan di waktu petang, bisa dikatakan asar, bisa dikatakan zuhur. Asar karena memang waktunya petang. Lalu zuhur kenapa disebut petang? Karena sudah tergelincir matahari dari atas kepala kita ke barat. Dan mulai saat itulah dimulai waktu petang. Begitu ya. Kemudian kita lanjutkan dulu. Hadis yang ke-353. Wali Abi Dawud faqal asadaqa dhul yadain fa'awma'u ayna'am. Wahya fis sahihain lakin bilafzi faqalu. Sedangkan dalam riwayat Abu Daud, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah yang dikatakan oleh dhul yadain benar? Nah, maka para sahabat berisyarat, iya, itu pun sebenarnya ada di dalam as-sahihain, namun dengan lafaz mereka berkata, maka mereka berkata. Maksudnya gini, ketika Rasulullah SAW mengatakan, apakah Dzulhijjah ini perkataan benar? Maka para sahabat mengangguk, ya, tidak berbicara. Tapi dalam riwayat yang lain mereka mengatakan iya. Itu maksudnya, maka mereka berkata iya, ya, berkata benar bahwa yang dikatakan oleh Dzulhijjah tersebut adalah benar. Kemudian hadis yang ke-354 masih berkaitan dengannya. Wa fi riwayatin lah wa lam yasjud hatta yaqqanahu Allah taala ala dzalik. Yang artinya, dan sedangkan dalam riwayat Abu Dawud disebutkan dan beliau tidak sujud tidak segera sujud sampai Allah meyakinkan hal itu. Ini adalah riwayat yang lemah, bahkan mungkar. Ya. Ini riwayat ini yang 354 itu mungkar, karena di dalamnya terdapat Muhammad bin Katsir bin Abi Atha meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar, terutama dari Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala. Jadi di dalamnya ada seorang perawi namanya Muhammad bin Katsir bin Abi Atha meriwayatkan hadis hadis mungkar, terutama dari Imam Al-Auza'i. Jadi hadis 354 ini hadis mungkar. Maksudnya begini, Nabi Muhammad SAW tidak segera sujud sampai Allah yakinkan akan hal itu. Nah, lafadz ini tidak benar. Lafadz ini lemah. Ya. Paham sampai sini? Hibbati, hafizhakumullah ta'ala. Sekarang kita ambil pelajaran dari hadis 352, 353, 354 yang barusan kita baca dan kita jelaskan tadi. Pelajaran pertama, hadis ini menunjukkan bahwa siapa yang mengucapkan salam dalam keadaan lupa sebelum sempurna sholatnya, lalu diingatkan, maka dia wajib menyempurnakannya segera. Meskipun sebelumnya sudah ngobrol atau sudah berpindah tempat. Saya ulangi, hadis ini menunjukkan bahwa siapa yang salam dalam sholat dalam keadaan lupa sebelum sempurna, kemudian diingatkan, maka wajib baginya mengulanginya, menyempurnakannya segera. Meskipun dia berbicara atau berpindah tempat. Meskipun dia sudah berbicara atau berpindah tempat. Timbul pertanyaan, Ustadz, kenapa boleh? Boleh melanjutkan sholat, gak mengulang dari pertama. Padahal sudah ngobrol, sudah berpindah tempat. Ah, kenapa? Ada yang bisa mereka-reka jawabannya. Paham pertanyaannya? Kenapa Nabi Muhammad SAW melanjutkan sholatnya, menyempurnakan sholatnya dua rakaat? Padahal kan sudah berbicara, sudah berpindah tempat, keluar masjid. Iya, karena beliau yakin sudah selesai sholatnya. Itu menyebabkan bahwa boleh orang yang yakin dia sudah sholat sempurna, ternyata setelah diingatkan kemudian terjadi obrolan, baru dia dapat keyakinan baru, nah dia tidak mengulang dari awal, tetapi apa? Menyempurnakannya. Jadi jawabannya, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengulang dari awal, padahal sudah ngobrol, sudah berpindah tempat, sudah keluar masjid, ngobrol dengan orang banyak, karena beliau merasa yakin sudah sempurna. Maka ketika datang keyakinan baru, yang meyakinkan diri beliau bahwa beliau ternyata kurang, maka beliau tinggal menambah 2 rakaat. Paham ini? Sekali lagi saya ulangi, pelajaran dari hadis ini adalah bahwa siapa yang salam dengan lupa dalam keadaan belum sempurna sholatnya, kemudian dia diingatkan, maka wajib baginya menyempurnakannya. Meskipun sudah berbicara atau sudah keluar masjid. Hal ini karena dia mengira dirinya sudah sempurna. Pelajaran selanjutnya. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Barang siapa yang yakin bahwa imam telah lupa, dan sholat belum sempurna, maka dia menunggu, tidak berbicara dan tidak berpindah. Ini bagi makmum. Barang siapa yang yakin imam lupa dan sholat belum sempurna, maka makmum menunggu di tempat duduknya, tidak berbicara dan tidak keluar. Ya, jangan-jangan imamnya kembali seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia nunggu, tidak berbicara, tidak keluar, ya, sampai imam datang lagi untuk melanjutkan sholatnya atau menyempurnakan sholatnya. Paham ini? Ini bagi makmum. Yang kedua ini bagi makmum. Siapa yang yakin? Makmumnya yakin. Imamnya salam belum sempurna sholatnya. Maka dia tidak bergerak, tidak berbicara. Sampai imam datang lagi, dia ikut imam. Paham sampai sini? Baik. Selanjutnya. Begitu pula jika imam diberitahu bahwa dia telah menambah rakaat misalkan, dan makmum yakin bahwa imam menambah rakaat, maka tidak boleh mengikuti imam. Kalau imam, begitu pula kalau makmum yakin bahwa imam telah menambah. Makmum yakin imam telah menambah. Maka makmum tidak boleh mengikuti imam. Lalu apa yang dia kerjakan? Nunggu. Sampai imam selesai, salam bersamanya. Nunggu. Kalau makmumnya yakin imamnya menambah sholatnya. Paham ini? Paham tidak? Belum. Saya salat zuhur. Allahu Akbar. Aturan saya rakaat keempat salam. Ternyata rakaat keempat gak salam. Saya bangun ke rakaat kelima. Antum makmum yakin saya nambah. Maka antum yang yakin tadi jangan mengikuti imam. Paham? Paham sekarang? Lalu apa yang dikerjakan oleh makmum? Menunggu. Dan salam bersama imam nantinya. Lalu si imam ini gimana nasibnya Ustaz? Maka diingatkan. Diingatkan. Lalu setelah itu kalau dia mengaku dia salah, maka dia sujud sahwi. Paham ini? Makmum bang, ngikutin lah. Maka jawabannya tidak. Karena makmum tidak lupa. Ya, wallahu a'lam. Paham ini? Baik. Pelajaran selanjutnya. Hadis ini menunjukkan bahwa imam tidak menuruti satu perkataan makmum saja sampai dia kembali. Imam tidak menuruti satu perkataan makmum, tetapi menuruti perkataan semua makmum. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bertanya kepada siapa? Semua sahabat. Benarkah yang dikatakan oleh Dzul Yadain? Kalau para sahabat bertanya, berkata, iya, nah baru beliau mengambil pendapatnya. Nah, tapi ketika Dzul Yadain berkata sendirian, ya Rasulullah, nasita. Wahai Rasulullah, engkau telah lupa. Maka beliau tidak terima langsung. Beliau bahkan menanyakan kepada siapa? Para sahabat. Nah, ini menunjukkan bahwa pendapat yang lebih kuat, imam tidak menghitung perkataan satu makmumnya. Tidak menganggap perkataan satu makmumnya. Tetapi menganggap perkataan seluruh makmumnya. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya gini. Kalau seandainya ada imam, ya, dia sholat 5 rakaat zuhur. Kemudian ada seorang makmum mengatakan, subhanallah, satu makmum aja. Maka pada saat itu tidak kembali dia. Terus lanjutkan. Kenapa? Karena cuma satu. Yang lainnya lagi di pasar hanyar. Pikirannya. Ada yang lebih parah. Bahkan satu masjid kadang-kadang tidak ada yang mengingatkan imam. Alhamdulillah. Ya? Satu masjid tidak ada yang mengingatkan imam. Jadi kalau ada satu makmum yang ingat imam benar-benar menambah rakaatnya, maka imam boleh untuk tidak menganggap perkataan si makmum ini. Tapi kalau seandainya banyak subhanallah dari ujung kanan ujung kiri subhanallah, maka oh ini salah bujuran aku. Harus kembali. Harus ngaku kembali. Taib. Yang jadi masalah sekarang, kalau makmumnya, kalau imamnya benar-benar salah, tapi sudah berdiri, menambah rakaat misalnya, sudah berdiri, rakaat yang kelima, tegak berdiri, kemudian diingatkan, apakah imam wajib kembali, meskipun sudah berdiri tegak, ataukah melanjutkan? Hah? Melanjutkan berarti batal sholatnya. Karena sholatnya berarti berapa? 5 rakaat. Yang benar apa? Kembali. Ya, baru nanti dia setelah salam sujud sahwi. Paham? Ya, paham ini? Taib. Kalau seandainya kekurangan tahiyat ula, tasyahud awal, sudah kita contohkan biar mudah. Ya, ini saya sujud yang kedua di rakaat kedua, sujud kedua. Aturan duduk untuk tasyahud awal. Ternyata langsung berdiri. Pas seperti ini, subhanallah jemaahmu. Bingung sih Din. Hah? Maka pinggang habis diurut. Ah, gimana? Kalau belum sempurna balik. Balik ya, balik. Baik. Kalau seandainya dia sudah tegak berdirinya, maka subhanallah kata makmum. Maka dia teruskan. Nanti dia sujud sahwi sebelum salam. Beda dengan penambahan rakaat tadi. Nah, karena kalau nambah rakaat berarti itu sholatnya batal. Ya. Tapi makmum ingat. Mengingatkannya dengan subhanallah. jangan lafadz yang lain. Woi, tambah. Kelebihan. Jangan. Nah, saya ingat jadi cerita Ustaz Al-Fadhil, tandem saya di Banjarmasin ini, Ustaz yang sangat saya hormati, Ustaz Abu Kanzu Hafizahullah, Ustaz Khairullah. Ada imam, jadi imam aslinya lagi sakit. Ada orang di masjid itu yang hendak mana jadi imam. Kan ada biasa di masjid-masjid itu begitu, kehendakan jadi imam. Tapi imam yang asli selalu ada gitu. Pas kebetulan imam yang aslinya sakit, ya, akhirnya si fulan ini maju. Pas baca, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana. Kada sampai-sampai. La haula wa la quwwata illa billah. Habis itu si makmum yang di belakang dilakumin aja gin sudah. Itu batal. Yang mana yang batal? Makmumnya batal. Ya. Nah, ini ada kadang-kadang manusia-manusia yang begitu, ya. Ada sebagian, saya pernah juga diceritakan oleh kawan-kawan, sebagian masjid itu ada kan, biasanya jamaah-jamaah masjid itu biasanya yang tetap-tetap itu jamaah-jamaah yang sudah pensiunan. Ya, pensiunan yang sudah-sudah tua. Yang dulunya mungkin pejabat, kalau masuk kantor, oh siapa? Oh siapa? Nah, kalau sudah pensiun kan gak ada yang siap-siap lagi. Akhirnya dia tetap ingin dihormati. Nah, ini namanya sindrom stars gitu ya. Dia tetap ingin dihormati. Jadi tetap ingin jadi imam, tapi suaranya kacau beliau. Ya, maka ini hati-hati ya manusia-manusia seperti ini. Nah, itu permasalahan hati. Permasalahan hati. Selalu ingin tampil padahal belum cocok untuk tampil. Ada perkataan menarik yang dikatakan la tu'ti aktsar fi waqti at-talab. Jangan engkau memberi sesuatu yang banyak sedangkan engkau lagi menuntut. Ada pepatah Arab juga mengatakan faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu tidak akan ngasih apa-apa. Nah, itu dia. Baik, kita lanjut. Jadi tadi bahwa imam boleh tidak kembali kalau seandainya perkataan makmumnya cuma satu. Berdasarkan hadis tadi, Nabi Muhammad SAW akhirnya bertanya kepada para sahabatnya radhiyallahu anhum. Kenapa? Meskipun rakaat kelima. Karena kenapa? Karena si imam merasa dia yakin. Merasa dia yakin bahwasanya dia masih rakaat keempat. Kecuali kalau dengan satu perkataan makmum dia sudah bergetar hatinya. Ah, salah nih. Nah, pada saat itu dia berpindah keyakinannya, maka dia boleh untuk kembali duduk. Jadi tergantung keyakinannya pada saat itu. Tapi perkataan satu makmum tidak serta-merta menjadikan dia yakin. Itu maksud dari hadis tersebut. Karena Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabatnya. Ya. Pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah barang siapa yang salam dalam keadaan lupa, sebelum sempurna sholatnya, maka dia sujud sahwi setelah salam. Barang siapa yang salam dalam keadaan lupa, sebelum sempurna sholatnya, maka dia sujud sahwi setelah salam. Jadi bagaimana tadi? Lihat Rasulullah sholat asar atau sholat zuhur dua rakaat. Setelah sholat dua rakaat, kemudian beliau lupa. Lalu beliau menambah dua rakaat. Lalu beliau salam. Setelah salam, baru beliau sujud sahwi. Jadi sujud sahwi itu ada yang dikerjakan sebelum salam, ada yang dikerjakan setelah salam. Ya, ada yang dikerjakan sebelum salam, ada yang dikerjakan setelah salam. Salah satu yang dikerjakan setelah salam ini, yaitu seorang yang kelupaan belum menyempurnakan sholatnya. Salam dalam keadaan sholatnya belum sempurna. Salam karena lupa dalam keadaan sholatnya belum sempurna. Nah, dia menyempurnakan sholatnya, lalu dia salam, lalu dia sujud sahwi. Pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah bahwa hadis ini menunjukkan bahwa pergerakan yang banyak, jika, saya ulangi, bahwa gerakan yang banyak yang bukan dari gerakan sholat, jika dilakukan dalam keadaan lupa atau dia mengira sholatnya sempurna, ini tidak merusak sholat. Saya ulangi. Gerakan yang banyak, yang bukan dari jenis sholat, jika dilakukan dalam keadaan lupa, atau mengira bahwa sholatnya sudah sempurna, ini tidak merusak sholat. Karena ada tambahan riwayat Muslim, annahu qama fadakhala al-hujrah, bahwa Nabi bangun masuk kamar. Ini bukan hanya sekedar masih di masjid, masuk rumah. Ya. Lalu di Nabi Muhammad SAW diingatkan. Ini menunjukkan bahwa apabila bergerak bukan dari jenis sholat, atau karena lupa, atau karena mengira dia sudah sempurna sholatnya, maka ini tidak merusak sholat. Tidak merusak sholat. Ya. Dan tentang bergerak di dalam sholat, pendapat sebagian madhab bahwa bergerak di dalam sholat lebih dari 3 kali batal sholat. Tetapi wallahu alam, pendapat yang lebih kuat adalah bergerak di dalam sholat dibagi menjadi beberapa bagian. Bergerak yang disyariatkan, yaitu bergerak yang merupakan gerakan sholat, satu. Yang kedua, bergerak yang tidak disyariatkan tapi diperlukan, maka ini diperbolehkan, bahkan kadang wajib. Bergerak di selain gerakan sholat tapi diperlukan, maka ini diperbolehkan, bahkan kadang wajib, seperti menyelamatkan anak kecil yang akan terkena bahaya. Sedangkan kita di depan, kita sedang sholat. Dan di depan kita ada anak kecil, main dispenser, main listrik, main ini, main ini. Maka kita selamatkan. Padahal kita bergerak untuk bukan gerakan sholat, tapi karena keperluan. Maka ini boleh, bahkan hukumnya kadang wajib. Ya. Atau kita sholat, handphone berdering. Kemudian deringnya dangdut. Maka pada saat itu dia matikan. Untuk tidak mengganggu satu masjid. Ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, gerakan yang bukan sholat tapi tidak diperlukan. Tidak diperlukan. Tetapi tidak terlalu banyak. Maka ini hukumnya makruh. Misalkan main-main jenggot. Sholat main jenggot. Ya. Kalau sebagian orang di Arab Saudi kadang sholat main surban. Main surban. Kan orang Arab Saudi itu pakai surban tuh ada muncungnya gitu. Main surban kadang dimuncungkan. Dikit-dikit muncungkan. Nanti surbannya gini, itu lagi sholat. Nah ini makruh, karena tidak perlu. Atau kemudian yang keempat, gerakan sholat, bergerak yang bukan gerakan sholat dan tidak diperlukan dan sangat banyak sehingga seperti orang tidak sholat, maka ini bisa batal. Ini bisa batal. Allahu Akbar, sholat, lagi saya sholat, teng-tong, ada WhatsApp. Sini baca dulu. La haula wa quwwata illa billah. Ya, ini tidak benar. Nah, ini bisa batal sholat. Ya, bisa batal. Jadi itu empat gerakan sholat. Ya. Dua disyariatkan, yang nomor tiga makruh, yang nomor empat bisa membatalkan sholat. Adapun pembatasan bergerak tiga kali, ini hanya istihsan dari sebagian ulama madhab. Istihsan menganggap baik bahwa dibatasi tiga kali agar tidak bermudah-mudah bergerak. Ini belum ada dalil. Baik. Kita lanjut. Lihat di sini, saya akan bacakan perkataan menarik dari kitab Tawdihul Ahkam. Beliau menyebutkan beberapa faedah dari hadis ini. Jawazus sahwi alal anbiya fi af'alihimul balaghiyah. Artinya, kebolehan lupa atas para nabi di dalam perbuatan-perbuatan mereka dalam penyampaian. Li'annahum basyarun yajuzu alaihim ma yajuzu ala ghairihim minal basyar. Karena mereka manusia, boleh terjadi apa terhadap mereka sebagaimana yang terjadi pada manusia lainnya. Illa annahum la yuqirruna alaihi. Kecuali mereka tidak dibiarkan dalam hal itu, pasti ada pembetulan ataupun perbaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal aqwal al balaghiyah, adapun ucapan-ucapan yang merupakan wahyu, fasahu mumtani alal anbiya bil ijma, maka lupa terhadap wahyu ini mustahil atas para nabi alaihi wassalatu wassalam. Itu keyakinan kita, tidak boleh kita ragu atasnya. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia bisa lupa, tapi lupanya dalam perbuatan, adapun ucapan dan penyampaian wahyu tidak pernah lupa. Dan hadis ini para ikhwah ahibati hafizakumullah taala, hadis ini saking agungnya, ya, ada sebagian ulama yang menulis buku terhadap hadis ini dan mengeluarkan dari riwayat hadis ini sekitar 150 faedah dari hadis ini. Karena pelajarannya begitu luar biasa banyak pelajarannya tentang sujud sahwi ini. Di antaranya yaitu kitab yang ditulis oleh ulama, di antaranya adalah Al-Hafidh Al-Ala'i Nazmul Fawaid Lima Tadammanahu Hadithu Dhul Yadain Minal Fawaid. Penyebutan faedah-faedah faraid, faedah-faedah yang indah dari apa yang terkumpul, terkandung dari hadith Dhul Yadain, ya, sebanyak 150 faedah. Taib, kita baca riwayat selanjutnya, hadis yang ke-355. Wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fasaha shalla bihim fasaha sajadat fasajada sajadatain thumma tashahhad thumma sallam. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Hassanu wal Hakim wa sahhaha. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabat. Lalu beliau lupa, maka beliau pun sujud sebanyak dua kali, kemudian bertasyahud lalu salam. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan dia menghasankannya, dan juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dan dia mensahihkannya. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Imran bin Husain adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan nama asli beliau adalah Imran bin Husain bin Ubaid bin Khalaf, dan beliau masuk Islam bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada tahun ke-7 Hijriah, yaitu pada peperangan Khaybar. Imran bin Husain bin Ubaid bin Khalaf. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabatnya, maksudnya menjadi imam. Lalu beliau lupa. Maka beliau pun sujud sebanyak dua kali, kemudian bertasyahud lalu salam. Jadi di sini sujud dulu baru tasyahud, baru salam. Hadis-hadis sebelumnya apa? Tasyahud dulu, baru sujud sahwi, baru salam. Paham ya? Sedangkan hadis ini adalah sujud sahwi dulu, baru tasyahud, baru salam. Terbalik tidak? Terbalik. Makanya hadis ini adalah hadis yang lemah karena menyelisihi hadis yang lebih sahih. Ya. Karena menyelisih hadis yang lebih sahih. Makanya para ulama mengatakan hadis ini adalah hadis yang hadis yang syadz. Syadz itu hadisnya sahih tapi menyelisihi hadis yang lebih sahih darinya. Hadisnya sahih tapi menyelisih hadis yang lebih sahih darinya. Jadi yang benar adalah kalau seorang lupa, maka dia tasyahud, lalu sujud dua kali sujud, baru setelah itu salam. Sedangkan hadis ini, dia lupa, kemudian sujud sahwi dua kali sujud, kemudian tasyahud, tahiyat, kemudian salam. Nah ini yang disebut syadz, hadisnya syadz. Baik. Paham ini para ikhwah? Dan hadis syadz kita tidak bisa ambil berbagai macam pelajaran di dalamnya. Kita lanjut kepada hadis yang ke-356. Wa an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla athalathan aw arba'an falyatrahi syakka wal yabni ala mastayqan ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا فشفعنا له صلاته وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان رواه مسلم. Dari mulai hadis yang ke-351 sampai hadis 356 menceritakan tentang kalau sholatnya kurang atau kelebihan maka sujud sahwi. Nah ini sekarang hadis ini menceritakan kalau sholatnya ragu-ragu. Karena penyebab sujud sahwi ada tiga, saya sudah sebutkan. Penambahan, kekurangan, dan keraguan-raguan. Keraguan-raguan dibagi menjadi dua. Ragu-ragu yang benar-benar kosong pikirannya, tidak ada sesuatu yang melekat dalam pikirannya sama sekali. Dan ragu-ragu yang ada sedikit di dalam dirinya keyakinan, tapi dia pun ragu-ragu. Jadi penyebab sujud sahwi itu ada tiga: penambahan, kekurangan, kemudian keraguan-raguan. Nah ini beda-beda. Penambahan sujudnya setelah salam. Ya, penambahan sujudnya setelah salam. Kekurangan sujudnya sebelum salam. Kemudian apa lagi? Keraguan-raguan. Keraguan-raguan kalau seandainya kosong sama sekali, maka ini setelah salam. Kalau seandainya ada sedikit keyakinan, maka ini sebelum salam. Ustaz bingung, Ustaz menghafalnya. Bagaimana caranya? Ya sudah, sebelum salam aja berataan. Dan insya Allah sah. Ya, kalau bingung menghafalnya, maka pada satu sebelum salam saja. Insya Allah semuanya, saya yang penting sujud sahwi. Ya, paham ini? Baik, kita baca hadisnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian ragu-ragu dalam salatnya, ia tidak tahu sudah berapa rakaat ia salat, apakah baru 3 atau sudah 4, maka hilangkanlah keraguan tersebut dan lakukanlah sesuai dengan keyakinannya. Kemudian hendaknya ia sujud sebanyak 2 kali salam, 2 kali sebelum salam. Jika ternyata ia melakukan salat sebanyak 5 kali, maka kedua sujud tersebut telah menggenapkannya, karena kedua sujud tersebut dihitung satu rakaat. Namun apabila ternyata sholat dengan sempurna sebanyak 4 rakaat, maka itu adalah penghinaan terhadap syaitan. Nah ini perlu kita bahas. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri, nama beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Ya, siapa nama aslinya beliau? Abu Sa'id itu adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, wafat pada tahun 74 Hijriah, dan beliau termasuk dari Sigharus Sahabah, sahabat yang masih muda tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wafat. Beliau lahir 10 tahun sebelum hijrah. Nabi wafat 10 tahun setelahnya. Berarti umur beliau saat masih Nabi Muhammad SAW masih hidup, saat wafat umur beliau berapa? 20 tahun. Masih muda. Ya, Abu Sa'id Al-Khudri, Sa'ad bin Malik bin Sinan, termasuk sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masih muda. Taib. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian ragu-ragu di dalam salatnya. Ragu-ragu. Ya, maksudnya ragu, tidak tahu ini berapa, apakah 3, apakah 4. Ia tidak tahu sudah berapa rakaat ia salat, apakah baru 3 atau 4. Maka hilangkanlah keraguan tersebut dan lakukanlah sesuai dengan keyakinannya. Ini bagaimana caranya? Menghilangkan keraguan, kemudian dia mengambil yang yakin. Caranya adalah ambil yang paling sedikit. Nah itu garis bawahi. Bagaimana cara menghilangkan keraguan dan mengambil yang yakin? Yaitu mengambil yang paling sedikit. Dan ini adalah pendapatnya jumhur ulama. Karena dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Tirmidzi, falyabni ala thalath. Kalau dia ragu sholat 3 atau 4, maka hendaklah dia membangun keyakinannya di atas 3. Berarti yang paling sedikit. Jadi yang kita katakan tadi, kalau seandainya bagaimana cara membuang keraguan-raguan dan membangun keyakinan, maka ambillah yang paling sedikit. Itu dalilnya ada di dalam riwayat Imam Tirmidzi. Jika salah seorang ragu apakah dia sudah sholat 3 atau 4, maka hendaklah dia bangun keyakinannya di atas 3. Ini berarti yang paling sedikit. Paham ya? Baik. Maka hilangkanlah keraguan tersebut dan lakukanlah sesuai dengan keyakinannya. Kemudian hendaknya ia sujud sebanyak 2 kali sebelum salam. Sujud dua kali sebelum salam. Berarti tasyahud dulu, baru apa? Sujud. Baru setelah sujud dua kali, baru salam. Ini kalau seandainya dia tidak mempunyai keraguan sama sekali. Keyakinan sama sekali. Ya, keyakinan sama sekali. Jika ternyata ia melakukan sholat lima kali, melakukan sholat sebanyak lima kali, maka kedua sujud tersebut telah menggenapkannya. Karena kedua sujud tersebut dihitung satu rakaat. Maksudnya gini, kalau ternyata dia tiga rakaat kan tadi, kita katakan dia membangun keyakinannya dari yang paling sedikit. Ternyata yang paling sedikit itu salah. Ternyata sudah benar, dia sholatnya berapa? Empat. Otomatis kalau dia nambah berarti tinggal berarti berapa? Lima, betul? Paham sampai sini? Saya ulangi ya, masih bingung kan tuh. Jadi kalau dia katakan tadi, saya bingung nih, sholat tiga atau empat ya? Ternyata hadis menunjukkan bahwa dia harus membangun keyakinannya dari angka yang paling sedikit. Berarti tiga. Tapi dalam kenyataannya dia sebenarnya sudah sholat empat. Otomatis kalau dia dari tiga tadi dia bangun, maka dia bangun keyakinannya, maka otomatis sholatnya menjadi nambah berapa rakaat? Satu rakaat, menjadi lima rakaat, betul? Nah, ini digenapkan dengan sujud sahwi yang dua kali sujud tadi. Jadi seakan-akan dia sholatnya enam rakaat. Karena di dalam sholat siang tidak ada sholat yang ganjil. Itu maksudnya. Paham ya? Itu yang dimaksud dengan jika ternyata ia melakukan sholat sebanyak lima kali, maka kedua sujud tersebut telah menggenapkannya. Itu dia. Karena kedua sujud tersebut dihitung satu rakaat. Ya. Jadi kalau dia ambil tiga ternyata sudah empat. Otomatis kalau dia nambah menjadi lima. Otomatis ganjil. Nah, dua sujud tadi bagaikan satu rakaat yang menambahkan sholatnya kemudian menjadi genap. Maka sholat siang dan malam, sholat siang semestinya dalam keadaan genap. Ya. Tidak ada yang ganjil kecuali sholat witir, sholat itu, dan sholat maghrib. Dan itu diwaktukan di malam hari. Namun apabila ternyata sholatnya dengan sempurna sebanyak empat rakaat, maka itu adalah penghinaan terhadap syaitan. Apa maksudnya? Siapa yang tahu ini? Kalau sholatnya ternyata memang empat rakaat, maka itu berarti penghinaan terhadap syaitan. Syaitan penyebab was-was. Berarti kalau pas benar, sudah was-wasmu enggak laku. Paham enggak? Sholat zuhur. Tiga, empat tadi lah. Tiga, empat. Udah ambil yang yakin. Ambil yang yakin berapa? Tiga. Ternyata benar. Memang dia baru tiga. Dia menambah cuma satu. Dan benar berarti. Syaitan kalah. Nah, itu maksudnya. Paham? Kalah. Was-wasnya tidak manfaat bagi dia. Was-wasnya tidak manfaat. Itu yang dimaksud dalam hadis tersebut. Ya. Kemudian, kita ambil pelajaran dari hadis ini. Hadis ini riwayat Muslim, sahih, tidak ada keraguan padanya. Kita ambil, hadis ini menunjukkan bahwa orang yang ragu wajib mengambil jumlah yang paling sedikit. Dan itulah keyakinan. Jangan lupa itu tulis. Dan itulah keyakinan. Orang yang ragu dia wajib mengambil yang paling sedikit. Dan itulah keyakinan. Kemudian pelajaran selanjutnya, ini catat nih baik-baik, jangan sampai lupa. Nabi Muhammad SAW sujud sahwi sebelum salam karena satu, ketinggalan tasyahud awal. Yang kedua, karena ragu-ragu yang tidak ada keyakinan sedikit pun atasnya. Ragu-ragu yang tidak ada keyakinan sedikit pun atasnya. Itu yang tetap riwayatnya dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau sujud sahwi sebelum salam. Yang pertama karena kelupaan tasyahud awal. Yang kedua karena ragu-ragu tidak bisa atau tidak ada keyakinan sedikit pun. Ya, saya ulangi, Nabi Muhammad SAW sujud sahwi sebelum salam. Karena sebelum salam. Ya, ini yang pernah terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sujud sahwi sebelum salam. Karena dua sebab, ketinggalan atau lebih tepatnya kelupaan. Kelupaan tasyahud awal. Tasyahud awal. Yang kedua, karena ragu-ragu yang tidak ada keyakinan sedikitpun. Nah, ini sujud sahwinya sebelum salam. Kita katakan tadi sujud sahwi itu ada tiga sebab, ya. Yang pertama yaitu karena kelupaan, karena penambahan, karena ragu-ragu. Ragu-ragu dibagi menjadi dua, ya. Ragu-ragu yang seseorang ingat sedikit, tapi ragu-ragu, sama sekali tidak ingat. Nah, kita runut sekarang. Kalau kelupaan, maka sebelum salam sujud sahwinya. Kalau penambahan, sesudah salam. Bagaimana caranya, Ustaz? Tasyahud dulu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru sujud berapa kali? Dua kali. Baru setelah itu tasyahud lagi enggak? Tidak, langsung salam. Ini kalau penambah. Kalau ragu-ragu sama sekali tidak ingat seperti ini, sebelum salam. Kalau ada ingat sedikit, ya, maka setelah salam. Nah, ini kira-kira yang terjadi pada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kelupaan, penambahan, keragu-ragu. Nah, cukup kiranya ini yang bisa sampaikan. Wallahu alam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Nah. Sebelum saya lupa, besok antum maunya besok atau lusa? Tentang kita akan mengadakan kajian tematik tentang hari-hari Asyura. Pelajaran dan ibrah hari Asyura judulnya. Besok malam Rabu. Besoknya tanggal 9 Muharram. Kalau malam Kamis, besoknya berarti pas bertepatan dengan 10 Al-Muharram besoknya. Besok malam atau malam Kamis. Pas lagi banyak-banyaknya orang. Konsekuensinya kalau malam Kamis mungkin ada yang tidak berpuasa tanggal 9. Ya, kalau malam Rabu besok, malam besok mungkin kita bisa menjelaskan, tapi konsekuensinya mungkin yang hadir kurang banyak. Nah, mana? Malam besok atau malam? Hah? Malam besok. Ya, mohon bagian dakwah nanti membuat flyernya berarti malam besok. Temanya pelajaran dan ibrah hari Asyura. Saya akan jelaskan beberapa pelajaran dari hari Asyura. Ya, malam besok cocok aja karena berkaitan dengan sejarah juga. Sejarah Nabi Muhammad Mohon yang hadir di sini bisa berhadir, karena sangat penting, banyak faedah dari hari Asyura. Barakallahu fiik wa fiik barak. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang sholat jika ketika berdiri dari sujud dia baru ingat kalau sujudnya membaca zikir hanya 2 kali atau 3 kali, sholat sendirian? Jazakallahu khairan. Maka jawabannya, yang penting dia baca bacaan. Mau sekali, 2 kali, 3 kali, maka tidak mengapa. Ya, dia baca bacaan. Berarti tetap sah dan tidak perlu sujud sahwi. Dan tidak perlu kembali. Wallahu'alam. Saya pernah mendapati ketika sholat sunnah terdengar azan. Dan di lain waktu sedang tilawah kemudian terdengar azan. Ketika di posisi demikian, bagaimana cara menjawab azannya? Maka jawabannya adalah, ketika sholat sunnah tentunya teruskan kita sholat sunnahnya. Tidak usah menjawab azan. Berarti memang belum ditakdirkan untuk menjawab azan. Kalau seandainya sedang membaca Al-Quran, kemudian terdengar azan, maka diberhentikan dulu baca Qurannya. Jawablah azan. Karena azan waktu itu lebih utama untuk jawab. Karena waktunya waktu itu adalah waktu menjawab azan. Adapun membaca Al-Quran bisa selanjutnya dilakukan setelah azan. Wallahu a'lam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik barak. Bagaimana jika dalam satu musala ada imam yang melakukan sholat berjamaah, namun di dalamnya banyak orang yang sholat sendiri dan ada pula yang sholat berjamaah bersama imam, namun safnya terputus oleh orang yang sholat sendiri. Apa sikap kita benar, yang benar dalam hal ini? Apakah boleh kita ikut imam meski sendiri karena di sampingnya banyak orang yang sholat masing-masing? Maka jawabannya, ini mungkin terjadi di masjid-masjid yang seperti masjid terminal, masjid bandara, masjid yang banyak musafir padanya. Maka pada satu sholat yang paling utama kita lakukan apa? Mengikuti jamaah yang ada. Dan ini juga menjadi pembelajaran bagi kita. Meskipun kita bersafar, maka tetap dianjurkan untuk melihat jamaah. Kalau seandainya ada jamaahnya, maka ikutilah jamaah yang ada. Dan tetap mendapatkan pahala 27 derajat. Karena hadis tentang sholat berjamaah itu tidak khusus untuk orang yang mukim dan musafir. Tetapi dianjurkan bagi siapa laki-laki hendaknya dia sholat berjamaah. Baik ketika musafir atau ketika mukim. Maka tugas kita pas lagi masuk masjid ada di sini jamaah, ada di situ orang sholat sendirian. Maka sikap kita bagaimana? Ikutlah berjamaah, berusaha mengikuti sholat berjamaah. Ya. Kalau jamaahnya 2 bagaimana Ustaz? Cari salah satu dari yang paling banyak makmumnya. Ya. Ustaz, safnya terputus-putus. Jadi di sini misalkan makmum, ada yang sholat sendirian, ada yang ikut jamaah sini, bagaimana? Maka berusaha mengikuti yang berjamaah. Meskipun sholatnya terputus-putus atau safnya terputus-putus. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik barak. Saya tadi membaca postingan Ustaz bahwa Ustaz tidak ridha jika kajian Ustaz dicampur dengan iringan musik. Pertanyaannya, bagaimana jika dicampurkan itu sebuah anasyid tanpa ada suara alat musik? Jazakallahu khairan. Asal hukum anasyid adalah syair-syair. Syair-syair yang ada pada bait-bait syair. Maka bait-bait syair di sini perlu beberapa penjelasan. Yang pertama, asal hukum bersyair maka tidak mengapa. Dengan syarat, 1, tidak diiringi dengan musik. Yang kedua, tidak dijadikan sebagai sarana untuk beribadah dengannya. Yang ketiga, tidak dijadikan atau mengalahkan berzikir dan membaca Al-Quran. Nah, ini syarat-syarat seorang boleh beranasyid ataupun bersyair. Ya, beranasyid ataupun bersyair. Maka video-video saya lebih baik biarkan seperti itu saja. Saya katakan lebih baik biarkan seperti itu. Kalau seandainya ingin memotongnya, maka dipotonglah bagian yang mungkin bermanfaat untuk kaum muslimin, dipersilahkan. Tanpa harus dibarengi dengan syair, tanpa harus dibarengi dengan suara-suara yang membuat orang sekiranya sedih, tidak perlu. Tidak perlu dilakukan seperti itu. Dan masalah anasyid dan juga sudah saya jawab tadi. Nasyid adalah seperti orang bersyair. Orang bersyair asal hukumnya mubah. Ya, dan dia bukan musik, bukan nyanyian. Ini tidak benar menyamakan nyanyian dengan syair. Orang beranasyid. Hasan bin Thabit radhiyallahu anhu sering menyebutkan bait-bait syair di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dengan syarat-syarat tadi. Yang pertama, tidak diiringi dengan musik. Yang kedua, tidak dijadikan sebagai sarana untuk beribadah. Karena beribadah dengan zikir dan dengan membaca Al-Quran. Yang ketiga, tidak mengalahkan bacaan Al-Quran dan berzikir. Karena kadang hafal anasyid-anasyid atau syair-syair, sedangkan tidak hafal Al-Quran atau lebih menyibukkan diri dengan nasyid-nasyid tersebut ataupun syair-syair tersebut. Tambah yang keempat, isi dari nasyid dan syair tersebut tidak merupakan isi yang buruk. Seperti misalkan cinta-cintaan ataupun perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan keji, dan semisalnya. Para sahabat dahulu melakukan penyebutan bait-bait syair ketika mereka dalam keadaan berperang, dalam keadaan safar, untuk menghilangkan rasa jenuh dalam perjalanan. Itu pun mereka tidak lakukan dalam keadaan setiap safar, setiap mau berperang. Dan bait-bait syairnya pun bermanfaat, menumbuhkan kesemangatan, menumbuhkan keteguhan, kekokohan, saling memberikan manfaat. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membangun Masjid Nabawi, beliau mengucapkan bait-bait syair. Ya, bait-bait syair untuk menambah semangat saat membangun Masjid Nabawi. Jadi seperti itu. Kalau seandainya dimaksud dengan anasyid, bait-bait syair, maka hukumnya mubah. Ya, hukumnya mubah. Tapi yang sekarang terjadi, nasyid dibarengi dengan musik, nasyid melalaikan, terkadang melalaikan, terkadang lebih menyibukkan daripada berzikir dan membaca Al-Quran, lebih hafal anasyid daripada membaca Al-Quran dan daripada berzikir, maka ini diharamkan. Dan khusus untuk video saya, biarkan seperti itu saja, tidak perlu dibarengi dengan nasyid-nasyid. Ya. Sehingga nanti orang terenyuhnya karena nasyidnya, bukan karena isi dari ceramahnya. Nah, saya membuat seperti itu, salah satu sebabnya adalah, nah, ada video saya tentang kematian, kemudian dibarengi dengan perempuan, kemudian dibarengi dengan musik, dan semisalnya. Akhirnya banyak yang bertanya, banyak sekali yang bertanya, maka saya buat pernyataan seperti itu sehingga mencukupkan saya dari menjawab pertanyaan yang begitu banyak. Itu tujuannya sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik wa fiik barak. Ketika sudah memasuki waktu sholat, kami tidak sempat untuk mengikuti sholat jamaah. Kemudian kami perempuan melakukan sholat berjamaah sendiri diimami kalangan perempuan juga. Akan tetapi tidak lama di bagian saf laki-laki juga melakukan sholat berjamaah dengan imam laki-laki. Apakah sholat yang diimami kaum perempuan dibatalkan mengikuti imam laki-laki atau tetap lanjut? Dan setahu saya tidak boleh ada dua imam dalam satu masjid. Jazakallahu khairan. Dan satu lagi Ustaz, tentang pembahasan seputar azan kemarin. Apakah boleh doa setelah azan menggunakan bahasa Indonesia? Untuk pertanyaan yang pertama, saya tidak tahu. Saya akan pelajari lagi, saya tidak tahu hukumnya. Untuk pertanyaan kedua, maka untuk doa azan dihafal sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan lil wasilah wal fadilah wa ba'athul maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Dihafal bahasa Arabnya dan tidak menggunakan bahasa Indonesia. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik wa fiik barak. Apakah sujud sahwi hanya dilakukan ketika salah rakaat dan salah gerakan saja? Bagaimana jika salah dalam bacaan, Ustaz? Apa harus sujud sahwi? Salah dalam bacaan, misalkan dia tidak mengucapkan takbir perpindahan. Nah, ini sujud sahwi. Ya, atau salah dalam bacaan yang aturan sami Allah liman hamidah kemudian mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi. Itu mungkin disangiti bini mungkin. Ya. Nah, itu sujud sahwi ya. Jadi ada yang bacaan-bacaan pokoknya sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena meninggalkan, salah satu sebabnya karena meninggalkan kewajiban sholat. Wallahu a'lam. Dan kewajiban sholat ada yang berupa gerakan, ada yang berupa ucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah ada suatu kejadian di masjid kampus di mana imam waktu itu batal. Kemudian imam tersebut keluar dari masjid untuk berwudu. Kebetulan makmum cuma satu orang. Kemudian imam yang pertama tadi datang lagi ke dalam masjid untuk mengulangi sholatnya di tempat lain di masjid tersebut. Kemudian makmum tadi melangkah lagi mendekati imam yang pertama untuk melanjutkan sholatnya. Apakah sholat si makmum tersebut sah atau batal juga? Maka jawabannya sholatnya sah, cuma batal jamaahnya. Dan tidak perlu dia ngejar imam. Imamnya sudah batal sholatnya. Ya, karena dia kentut atau batal. Allahu a'lam. Ini sholatnya sah. Ya, asalkan tadi dia mengejar dalam kapasitasnya sebagai makmum, mungkin tidak terlalu jauh atau tidak sampai menggerakkan gerakan yang terlalu berlebihan. Ya, sholatnya tetap sah. Tapi jamaahnya yang batal karena sudah terputus antara imam dan makmum. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maksud saya kalau sholatnya sah berarti dia enggak usah mengulang. Kalau kita kan sholatnya batal kemudian dia berarti wajib mengulang. Meskipun sekarang berarti dia wajib mengulang. Saya dari Jambi mau bertanya, ketika sholat saya lupa membaca surat setelah membaca Al-Fatihah di rakaat pertama. Apa yang harus saya lakukan? Mengulang kembali sholatnya ataukah cukup dengan sujud sahwi? Bagaimana juga cara sujudnya di awal sebelum salam atau setelah salam? Pembacaan surat setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah, tidak wajib. Kita sudah sebutkan kan, amalan-amalan yang wajib, sholat wajib kan sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, betul tidak? Ya. Nah, pembacaan surat setelah Al-Fatihah hukumnya sunnah. Maka kalau seandainya kelupaan dan waktu itu beliau sholat sendirian, maka pada saat itu dia tidak sujud sahwi karena dia hanya ketinggalan amalan sunnah. Bisa dimaklumi ini? Baik. Jangan lupa besok kita akan membicarakan pelajaran dan ibrah hari Asyura. Dan mohon kepada bagian dakwah untuk membuat pengumumannya sehingga bisa bermanfaat untuk kaum muslimin. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.